air mataku deras mengalir, ku bersimpuh di hadapmu. Namamu selalu ada di dalam setiap langkah-langkahku. Ya Tuhan, tuntun hamba agar tetap di jalan-Mu. Seluruh jiwaku, hidup dan matiku, ku pasrahkan hanya pada-Mu. Ku berserah diri, tiada yang lain untuk mengagungkan besarnya nama-Mu. Kaulah cahaya hatiku, nama-Mu selalu deras mengalir, ku bersimpuh di hadapmu.